right about now you're tuning into the sounds of NSG Production. IDP, let's go! Malam tadi aku bermimpi, ku berdiri sendiri di sini. Semua orang sirik mencaci, rasanya seperti ingin berlari. Ku terjaga di pagi hari dengan rasa kesal di hati. Terus melaju. Let's go. Hidupku bukan untuk menjadi.